Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karyal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan kita baca penjelasan Kitabul Jami' tersebut dari kitab Tawdihul Ahkam karya Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, bahwasannya datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya, maka niscaya Allah akan mencintaiku dan juga manusia akan mencintaiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nas yuhibbakan nas." Zuhudlah dalam hal dunia, dalam perkara dunia, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu. Dan zuhudlah dalam atau zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka niscaya manusia akan mencintaimu. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan telah kita baca penjelasan hadis ini pada pertemuan yang lalu, apa itu makna zuhud dan yang lainnya. Telah kita baca faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Sebagaimana biasa, sebelum kita melanjutkan hadis yang berikutnya, maka kita awali dengan pembacaan hadis atau menghafal hadis yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu. Man hafizul hadis falyaqra. Fadal. Ahabbani Allah wa ahabban nas faqad izhad fi dunya yuhibbakallahu wa izhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Ibnu Majah. Hasan, ahsanta. Barakallahu fiik. Nah, yang lain. Hadzan. Izhad fid dunya. Ahsan, barakallahu fiik. Yang lain, yang muda-muda mana ini? Nah, syabab, aina syabab? Fadhal ya. Santa, barakallahu fiik. Yang lain, hafidhta ya Aba Yusuf, Aba Yusuf, hadan. Ahsanta, barakallahu fiik. Naam. Hadis disebutkan dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah, ya. Naam. Fa yanbaghi li talibil 'ilm an yahtam bi misli hadhihi al-ahadits. Nasil, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله على آله وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي أخرجه مسلم. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbul abdattaqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, yang cukup, merasa cukup hatinya, al-khafi, dan tidak dikenal, tidak ingin dikenal, tidak ingin tersohor. Akhrajahu Muslimun, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis yang pendek akan tetapi sangat memiliki makna yang agung. Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ciri-ciri orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Siapa orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai? Beliau menyebutkan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa dan hamba yang kaya, yaitu kaya hatinya. Merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Kemudian Allah juga mencintai hamba yang khafi, yang tidak dikenal, tidak suka tersohor. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam sahihnya. Dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia. Salah satu dari sahabat yang mubasyyiruna bil jannah, salah satu sahabat yang diberi kabar gembira akan masuk ke dalam jannah. Di antaranya beliau radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 orang yang beliau berikan kabar gembira akan masuk ke dalam jannah. Al-asharatul mubasyyiruna bil jannah. 10 orang yang diberi kabar gembira untuk masuk ke dalam jannah. Siapa saja? Man yadhkur lana. Man. Hafidh ya. Aba Yusuf. Ada berapa Abu Yusuf di sini? Banyak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas. Zid. Nah, dibantu berarti, ya. Baik, yang bisa melanjutkan sampai selesai. Abdul, ya Aba Abdillah, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Az-Zubair ibnul Awam. Baki wahid. Naam. Afdal. Man? Man? Sa'id bin Zaid. Nah, ini 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam jannah. Beliau sebutkan dalam sebuah hadis. Ya. Di antaranya beliau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa. Dan makna takwa adalah ja'alul insani wiqayatan min azabillah bi fi'li awamirihi wa ijtinabi nawahih. Takwa itu adalah seseorang membuat tameng, penghalang dari azab Allah dan murkanya dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa taqwa. Sehingga orang yang bertakwa, at-taqiyu, orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Al-mumtazilu li awamirillah wal mujtanibu li nawahi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang ghani, yang kaya. Wal makna hamba yang ghani, yang kaya di sini adalah ghaniyun nafs. Kaya hati. Walaupun di antara makna kaya adalah kaya harta. Ini di antara makna kaya. kaya harta. Namun yang diinginkan dalam hadis ini adalah ghinan nafs, kaya hati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, laisal ghina an kasratil ard walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, akan tetapi kaya yang hakiki adalah ghina nafs, kaya hati, merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya. Ya. Penghasilan sehari cuma 20 ribu. Ya. Tapi dia merasa cukup dengan itu. Ya. Sehingga dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menggerutu. Ya, cuma 20 ribu. Ya. Mana cukup? Ini mah sendirian. Ya. Belum anak, belum istri. Ya. Belum beli popok, belum beli ini, belum itu. Al-muhim. Ya. La yashkurullah. Tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Miskin yang seperti ini. Ya. Tidak merasa cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Mestinya dia bersyukur. Walhamdulillah masih dapat 20 ribu. Ya. Banyak yang lain yang seharian gak dapat. Ya. Banyak yang lain yang sudah 3 hari berturut-turut belum makan. Ya. Sehingga orang yang merasa cukup inilah orang yang kaya secara hakiki. Ya. Ghina nafs. Ini kekayaan yang hakiki. Merasa cukup dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya. Dan ini dimaksud dalam hadis, Allah mencintai orang yang ghani, orang yang kaya, yaitu orang yang kaya hatinya. Kemudian yang ketiga, al-khafi. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba yang khafi. Seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya, ya, yang khafi, yang tidak suka tersohor, ya, tidak suka ternama, terkenal, ya, tidak menampakkan dirinya, ya, agar menjadi orang yang tersohor, terkenal, dan seterusnya. Fahuwa khafiyun. Ay al-munqati'u ila ibadatillahi bisir. Orang yang tidak menampakkan dirinya agar tersohor. Ya. Tidak menampakkan dirinya supaya tersohor. Ya. Yaitu orang yang fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bisir. Secara diam-diam. Fahuwa ba'idun an madhanir riya'i wa sum'ah. Maka orang seperti ini jauh dari kemungkinan-kemungkinan riya' dan sum'ah. Hadza ma'na at-taki al-ghani al-khafi. Kemudian ma yukhadhu minal hadis, faedah yang bisa diambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, at-taqiyu, seorang yang taqi, seorang yang bertakwa, huwa man ata bima aujaballah, adalah orang-orang yang mendatangkan atau melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Orang yang mengerjakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Wajtanaba ma nahallahu anhu. Dan menjauhi perkara-perkara yang Allah larang. Ibtigha'a ridwanih. Dalam rangka mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khaufan min iqabihi wa azabih. Dan dalam rangka atau karena takut dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan azabnya. Hadza huwa at-taqi, orang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dalam rangka mencari ridha Allah dan karena takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kaid yang penting. Ini kaid yang penting. Ada orang yang dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, tetapi bukan dalam rangka mencari ridha Allah. Tidak ikhlas karena Allah, bukan karena takut siksa Allah. Sehingga hadzal qaid muhim. Poin ini penting, yaitu menjalani perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala ibtigha'a ridwani, dalam rangka mencari ridha Allah dan dalam rangka takut dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza huwa at-taqi, ini orang yang bertakwa. Asani yang kedua, faedah yang kedua, al-ghaniyu, seorang yang kaya. Huwa ghinan nafs, yang dimaksud dengan kaya di sini adalah ghinan nafs, kaya hati. Wal'af amma fi aidin nas, dan menjaga kehormatan diri dari apa yang ada di tangan manusia. Ae artinya tidak meminta-minta kepada manusia, menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Hadza huwal ghani, orang yang kaya hatinya. I'timadan ala ma qasamallahu lahu minar rizqi alladhi yanalahu min 'amali yadihi, orang yang kaya hatinya menjaga kehormatan diri untuk tidak meminta-minta, ya. I'timadan ala ma qasamallahu lahu minar rizqi alladhi yanalahu min 'amali yadihi, dan bersandar, ya. Bersandar kepada apa yang Allah bagikan kepadanya. Bersandar dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dari rizki yang dia dapatkan dengan tangannya, ya. Yaitu dari hasil kerja sendiri, ya. Merasa cukup, ya, dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan kepadanya dari rizki yang dia hasilkan, ya, dari hasil kerja sendiri, ya. Artinya tidak meminta-minta apa yang ada di tangan manusia. Hadza huwal ghani, ini seorang yang kaya. Dia cukupkan dengan hasil jerih payahnya sendiri, tidak meminta-minta kepada yang lainnya. Dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya sebaik-baik al-kasb, sebaik-baik hasil jerih payah, adalah hasil jerih payah yang dia kerjakan sendiri, atau min kasbi yadih. Arti min kasbi yadih bukan hanya pekerjaan dengan yang dilakukan dengan tangan saja, ya, tetapi baik dia mungkin pengajar, ya, dengan mulutnya, atau dia sopir dengan tangannya, kakinya, ya, atau dia tani, ya, dan seterusnya, ya. Min kasbi yadih, yaitu dia melakukan pekerjaannya sendiri, baik dengan tangannya, mulutnya, atau yang lainnya. Hadza min afdalil kasb, ini adalah kasb yang paling utama. hasil usaha yang paling utama, rizki yang paling utama yang dihasilkan dengan jerih payahnya sendiri, yaitu dia i'tamada ala ma yanaluhu min amali yadi wa la ya'tamid ala ghairi, tidak menyandarkan diri kepada yang lain, melainkan dia mencukupkan dengan hasil jerih payah sendiri, tidak meminta-minta kepada yang lainnya, tidak bergantung kepada harta yang ada pada orang lain. Hadza huwal ghani, ini orang yang kaya, itu yang kaya hatinya, cukup dengan apa yang Allah bagikan kepadanya. Dia bersandar dengan apa yang Allah bagikan kepadanya dari rizki yang dia hasilkan dengan jerih payah sendiri. Ima dia seorang petani, pedagang, pekerja, atau yang semisalnya. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, al-khafi, seorang hamba yang khafi. Siapa seorang hamba yang khafi? Huwa alladhi athara al-khumul, adalah seorang yang mengutamakan khumul, mengutamakan tidak dikenal, tidak tersohor. Artinya dia tidak suka tersohor. Wa adamu syuhrati wa dzikr, dan tidak suka syuhrah, suka termasyhur. Wa dzikr, dan dikenal oleh manusia. Wanqata'a ila ibadatillah, dan dia menfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Wal istighal bi dzikrih, dan dia menyibukkan diri untuk berzikir kepada Allah. Wa ma yu'inuhu min umuri nafsihi, dan menyibukkan diri dengan perkara yang membantu dia untuk melaksanakan urusan-urusannya. Sibuk dengan ibadah, dan ibadah banyak jenisnya, sholat, puasa, berzikir, kemudian thalabul ilmi juga ini ibadah, mengajar ilmu ibadah, sehingga bukan makna tidak suka terkenal kemudian dia tidak mau keluar untuk mengajar, tidak. Bukan itu maknanya. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sehingga bentuk pengajaran dan belajar Al-Qur'an ini termasuk daripada bentuk amalan yang membawa kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan makna dia tidak suka terkenal itu kemudian dia enggak mau tampil mengajar, enggak mau keluar mengajar, tidak, bukan itu maknanya. Kemudian ar-rabi'ah, faedah yang keempat, man jama'a hadhihi sifat ats-tsalats, barang siapa yang mengumpulkan tiga sifat ini dalam dirinya, bertakwa, kaya hatinya, dan tidak suka terkenal, melainkan suka menyibukkan diri dengan ibadah. Fa inna Allah Ta'ala yuhibbuh, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Seorang yang memiliki tiga sifat ini, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintainya. Li'annahu taqallaha, karena sesungguhnya dia bertakwa kepada Allah. Wallahu yuhibbul muttaqin, dan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Walianahu istaghna billahi ta'ala, karena dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dia hanya mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man istaghna billahi ahabbahu wa aghnahu, dan barang siapa yang merasa cukup dengan Allah, ya, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya, dan Allah akan menjadikannya kaya, yaitu kaya hatinya. Maka orang yang pengen dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang bertakwa, jadilah orang yang ghani, jadilah orang yang khafi. Ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintainya. Ya. Dan siapa yang tidak ingin dicintai, ya, oleh kekasihnya? Ya. Setiap orang mendambakan cinta dari sang kekasihnya. Maka ketika kekasih kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntung orang yang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, sangat beruntung orang yang Allah cintai mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebabnya ini, menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang ghani, menjadi orang yang khafi. Kemudian faedah, tambahan faedah, dzakaru lil uzlati fawaid minha, disebutkan atau para ulama menyebutkan faidah-faidah uzlah. Faidah-faidah uzlah menyendiri untuk beribadah. Seperti sifat yang ketiga tadi, orang yang khafi, orang yang tidak suka terkenal, suka menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Faidah yang pertama, at-tafarruq lil ibadah wal istisqa wal istinas bi munajatillahi subhanah. Faedah yang pertama, dia bisa fokus untuk beribadah. Dia bisa mencurahkan diri untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tersibukkan dengan naam si fulan dan alan dan seterusnya. At-tafarruq li ibadatillah, fokus beribadah kepada Allah, mencurahkan diri untuk bermunajat kepada Allah. Al-thaniya, faedah yang kedua dari faedah uzlah, faedah menyendiri untuk beribadah kepada Allah, at-takhallus minal ma'asi, membersihkan diri dari beragam kemaksiatan. Alati yata'arrad lahal insan bil mukhalatuh, yang kadang-kadang maksiat tersebut akan dia lakukan ketika dia bercampur baur. Minal fitan, di antara kemaksiatan yang dia akan dapatkan, dia akan naam dapati ketika bercampur baur, di antara yang adalah fitnah-fitnah, fitnah-fitnah yang muncul ketika mukhalathah, bercampur baur atau bergaul. Waria, bahkan akan muncul ria ketika amalannya dilihat oleh banyak orang, maka akan bisa memunculkan sifat sikap ria. Wanahwihima, dan yang semisalnya dari kemaksiatan-kemaksiatan yang kadang muncul ketika melakukan khaltah, ketika melakukan campur baur atau bergaul dengan manusia. Sehingga dengan uzlah, dengan menyendiri, sibuk beribadah kepada Allah, ya, maka akan bisa membersihkan diri dari kemaksiatan-kemaksiatan yang seperti ini. Riya, sum'ah, ya, fitnah-fitnah yang muncul ketika bergaul atau bercampur baur dan seterusnya. Asalisa faedah yang ketiga, al-khullas minal fitani wal khusumat. Bisa menjaga diri dari fitnah-fitnah dan perselisihan-perselisihan. Perdebatan-perdebatan. Ar-rabi'ah faedah yang keempat, al-khullas atau al-khulas min syarrin nas. Bisa menjaga diri dari keburukan manusia. Bisa menjaga diri dari keburukan manusia. Nah, ini diantara faedah-faedah uzlah. Diantara faedah-faedah menyendiri. Uzlah. Kemudian, selesai dari penjelasan Syekh Abdul Aalu Bassam rahimahullahu taala, tersisa faedah-faedah yang lain yang kita ambil dari penjelasan para ulama yang lain. Mal afdol, mana yang lebih afdol, mana yang lebih utama? Uzlah, menyendiri untuk beribadah, fokus kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau bergaul dengan manusia? Ini masalah. Ini masalah. Mana yang lebih utama? Bergaul dengan manusia, berkumpul dengan manusia, ya, bercampur dengan manusia, atau menyendiri? Pergi ke gunung sana, ya. Nah, menyendiri di hutan misalkan. Fokus ibadah, ya. Mana yang lebih utama? Dengan bergaul, berkumpul dengan manusia. Taib. Karena sudah azan, maka kita lanjut ba'dal azan. Fadal. Al-Mu'adzin ya'adzin, kemudian kita lanjut. Taib nuasil. Kita lanjutkan. Mana yang lebih utama? Uzlah, menyendiri. Ataukah bergaul dengan manusia? Al-jawab fihi tafsil. Jawabannya harus dirinci. Bergaul dan bercampur dengan manusia, ini lebih utama daripada uzlah, menyendiri, selama dia tidak mengkhawatirkan agamanya. Jika dia mengkhawatirkan agamanya ketika dia bergaul, bercampur, berkumpul dengan manusia, hidup di tengah-tengah manusia, ya, ketika bergaul dengan mereka, berkumpul dengan mereka, mengkhawatirkan agamanya, fal uzlah afdol. Maka menyelamatkan agamanya, uzlah, ini lebih utama. Ini rinciannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan annal khultata ma'an nas afdal minal uzlah ma lam yakhshal insan ala dini. Fa in khasiya ala dini fal uzlatu afdal. Bercampur, bergaul dengan manusia lebih utama daripada uzlah, menyendiri, selama dia tidak mengkhawatirkan agamanya. Dan jika mengkhawatirkan agamanya, maka uzlah lebih afdol, lebih utama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khairu mali rajul ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar. Maka hampir saja harta seseorang yang paling baik adalah kambing yang dia gembalakan di gunung-gunung, ya, dan juga di tempat-tempat yang turun hujan padanya. Itu tempat-tempat yang banyak rumputnya. Beliau mengatakan, hampir saja harta yang paling utama itu adalah kambing yang digembalakan jauh dari manusia, di gunung-gunung, di hutan sana. Nah, lebih baik daripada di tengah kota yang penuh dengan fitnah dan fitnah. Terjadi pembunuhan, peperangan antar muslimin. Sehingga uzlah dalam kondisi yang seperti ini, mengkhawatirkan fitnah ketika bergaul, berkumpul dengan manusia. Misalkan di tempat tersebut sering perang saudara, sering perang antar kaum muslimin, maka uzlah, menyendiri di gunung sana lebih afdal daripada ikut-ikutan kerusuhan, ikut-ikutan perang antar sesama kaum muslimin. Nas'alullah salama wal afiyah. Namun ketika tidak dikhawatirkan keadaan agamanya, maka khultah, berkumpul, bergaul dengan manusia itu lebih utama daripada menyendiri. Kemudian dikatakan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, wa'lam annal afdala huwal mu'min alladhi khalitun nas wa yasbir ala adzahum. Hadza afdal minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Ketahuilah bahwasannya yang lebih utama adalah seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan yang muncul dari manusia tersebut. Yang namanya bergaul pasti akan mendapati gangguan, akan mendapati ancaman atau yang semisalnya dari manusia yang lain. Akan tetapi seorang yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan gangguan yang muncul dari mereka, ini lebih utama daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dengan gangguan yang muncul dari manusia. Walakin ahyanan tahsulu umur takunul uzlatu fiha khair minal ikhtilat bin nas. Akan tetapi kadang-kadang dalam beberapa kondisi uzlah itu lebih baik, menyendiri lebih baik daripada bergaul dengan manusia, berkumpul dengan manusia. Min dzalik, diantaranya, idza khafal insan ala nafsihi fitnah, apabila seseorang mengkhawatirkan dirinya terkena fitnah, khawatir terkena fitnah, tinggal di tempat yang merupakan ashabul fitan, tempat orang-orang yang suka menyuarakan fitnah. Ketika dia mengkhawatirkan dirinya akan terkena fitnah, mislu an yakuna fi baladin yutalibu fiha ban atau bi an yanharifa an dinih au yad'u ila bid'ah au yara al-fusuq al-kathir fiha au yakhsha ala nafsihi min al-fawahish fa hadha takunu al-uzla khairan lahu. Ketika seseorang takut dirinya akan terjatuh ke dalam fitnah, maka uzlah lebih afdol. Seperti seorang yang berada di suatu negeri yang di situ banyak penyimpangan agama, atau negeri yang menyerukan kepada kebid'ahan, atau dia melihat kemaksiatan dan kefasikan yang sangat banyak dan merajalela, sehingga dia khawatir akan terjatuh ke dalam kefasikan dan kemaksiatan tersebut, fahada takunul uzlatu khairun lahu, maka jadilah uzlah menyendiri lebih baik baginya untuk menyelamatkan dinuh, menyelamatkan agamanya. Falihada, maka oleh karena ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, umirul insanu an yuhajiru min baladi syirk ila baladil Islam. Oleh karena itu manusia diperintahkan untuk berhijrah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Dalam rangka tadi untuk menyelamatkan agamanya. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam. Wa min baladil fusuk ila baladil istiqamah, dan berhijrah dari negeri yang penuh dengan kefasikan, kekejian, berpindah ke negeri yang penuh dengan keistiqomahan. Fakadzalika idza taghayyara an-nas wa az-zaman, maka demikian pula apabila manusia berubah dan juga zaman sudah berubah, berubah. Yang tadinya negerinya penuh dengan ketenangan, kedamaian, keistiqomahan, berubah menjadi negara yang penuh dengan berbagai macam keburukan dan kemaksiatan. Maka ketika ada negeri yang bisa dia tinggali, kemudian dia aman dari berbagai macam keburukan dan kemaksiatan tersebut, maka sangat dianjurkan untuk yuhajir atau berpindah dari negeri yang rusak tersebut ke negeri yang istiqamah. Walihada soha ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh karena itu telah sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, annahu qol, bahwasannya beliau bersabda, yushiku an yakuna khairu mali rajul ghanamun yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaki al-qatar yafirru bidinihi minal fitan. Maka hampir saja sebaik-baik harta seseorang adalah kambing yang dia gembalakan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang terkena hujan, ya. Ya firru bidinihi minal fitan. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah. Fahadha huwa taksim, dan inilah pembagian yang tepat. Rincian yang tepat. Takunul uzla fil khair in kana fil ikhtilat syarrun wa fitnatun fid din. Uzla itu akan menjadi lebih baik apabila berkumpul dengan manusia itu adalah syarr. Apabila kondisi berkumpul dengan manusia adalah hanya menghasilkan keburukan dan fitnah terhadap agamanya. Wa illa, kalau tidak, kalau aman dan seterusnya, fal afdal anal ikhtilat wal khair, maka yang lebih utama bergaul, berkumpul dengan manusia itu lebih baik daripada uzlah menyendiri. Yaqtalitul insan ma'an nas, lebih baik manusia berkumpul dengan manusia. Fayamuru bil ma'ruf, sehingga dia bisa mengamalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ketika dia mampu bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan manusia terhadap perkara yang ma'ruf dan melarang manusia dari perkara yang mungkar. Yad'u ila haqqin yubayyinu sunnata linnas fa hadza khair. Berdakwah, menyerukan kebenaran, menjelaskan sunnah kepada manusia, fa hadza khair, maka yang seperti ini lebih baik daripada uzlah menyendiri. Lakin akan tetapi, idza ajiza 'anil sabri wa kathratil fitan, apabila dia lemah, lemah, tidak kuat untuk bersabar. Kesabarannya lemah. Wa katsratul fitan, dan fitnah itu banyak. Yang mengkhawatirkan agamanya, keistiqomahannya. Fal uzlatu khairun walau an ya'budallaha ala ra'si jabal au fi qa'ri wadin. Maka uzlah itu lebih baik walaupun dia hanya beribadah kepada Allah na'am di gunung, ya, walaupun dia posisinya di gunung, ya, menyendiri, atau di sebuah lembah, ya. Maka ini lebih afdol untuk menyelamatkan agamanya dari berbagai macam fitan. Taib intaha, selesai penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang mana yang lebih afdol, uzlah atau khultah, menyendiri atau berkumpul bergaul dengan manusia. Rinciannya seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Nah, ketika kita khultah, berkumpul bergaul dengan manusia, ya, sehingga bisa melakukan hal-hal yang seperti ini, tadris, ya, bisa mengajar, bisa belajar, bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, bisa mendakwahkan agama kepada yang lain, ya, maka tentunya yang seperti ini afdol, lebih utama daripada uzlah, daripada menyendiri. Sehingga, ya, mendekat, ya, ke tempat-tempat yang penuh kebaikan, ya, markas-markas Ahlus Sunnah, ya, pondok-pondok Ahlus Sunnah, nah, mendekat ke ikhwannya, nah, ini tentunya, nah, sangat dianjurkan, ya, karena akan membawa kepada berbagai macam kebaikan. Dia akan berkumpul, bergaul dengan ikhwannya, dengan saudara-saudaranya dari Ahlus Sunnah. Dia akan bisa mendapatkan nasihat, bimbingan. Akan ada yang mengingatkan dia ketika dia salah. Nah, lain halnya ketika dia menyendiri di tempat yang penuh dengan keburukan. Nah, menyendiri, ya, nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa amar ma'ruf nahi mungkar, ya, nah, nggak bisa berdakwah, ya, dan seterusnya. Ya. Maka yang seperti ini dianjurkan untuk berpindah ke tempat yang lebih baik. Nah. Alhamdulillah, ya, marakis Ahlus Sunnah kathirah fi baladina. Markas-markas Ahlus Sunnah banyak di negeri kita, ya, hampir di setiap provinsi. Nah, ya, ada markas Ahlus Sunnah, bahkan hampir di setiap kabupaten, ya, ada markas Ahlus Sunnah, atau minimalnya, ya, lingkungan, ya, Ahlus Sunnah. Nah, sehingga tidak heran kalau ikhwanuna, para saudara-saudara kita Ahlus Sunnah Salafiyun, ya, naam, mereka banyak yang mendekat ke markas-markas Ahlus Sunnah. Yang demikian karena ingin menyelamatkan agamanya, ya. Nah, ingin mendapatkan nasihat, bimbingan, ilmu, ya, dan seterusnya. Tabi khani fi din rahimani wa rahimakumullah. Selesai penjelasan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya al-ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya hatinya dan tidak suka tersohor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan hadis ini dengan kita menjalani sebab-sebab yang menjadikan kita orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Itu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang taqi, menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang ghani, orang yang kaya hatinya, wal khafi, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang khafi, yang tidak suka tersohor, terkenal. Nah, taib, mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dari Syekh Abdullah Al-Bassam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala tentang hadis di atas. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hadis tersebut. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.